kena hujan. Asalkan aku dapat kerja. Kerja sanggup mencari, tak kenal panas, tak kenal hujan, asalkan aku dapat nafas kerja. Beginilah hidupku sendiri.